sudah ku redam jiwa. Malam ini saatnya ku rayakan. Semangat baru datang tuh mereka pada waktunya. Bersemi lagi. Satu-satu teman yang dulu terpanggil kembali bersisian.